Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana wa jina azakumullah, kita lanjutkan tafsir suratul A'raf ayat yang ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kadzabu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan sombong terhadap ayat-ayat kami, la tufattahu lahum abwabus samai, tidak akan dibuka untuk mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Hatta yarijal jamalu fi sambil khiyab, sampai ada unta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan yang demikian itulah kami membalas orang-orang yang suka berbuat dosa. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, yukhbiru ta'ala an iqabi man kadzdzaba bi ayatihi falam yu'min biha. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang hukuman bagi orang yang mendustakan ayat-ayatnya dan tidak mengimaninya. Ma'a annaha ayatun bayyinat, padahal ayat-ayat Allah adalah ayat-ayat yang sangat jelas kebenarannya. Wastakbaru anha falam yanqud li ahkamiha. Wastakbaru anha falam yanqud li ahkamiha. Bal kadzdzaba wa tawalla. Orang itu sombong terhadap ayat-ayat Allah dan tidak mau tunduk terhadap hukum-hukumnya, bahkan mendustakan dan berpaling. Annahum ayisuna min kulli khair, mereka itu akan berputus asa dari segala kebaikan. Fala tuftahu abwaabus samaa'i li arwahihim, pintu-pintu langit tidak akan dibuka untuk roh mereka. Idza matu wa sa'udat turidul uruja ilallah, ketika mati dan naik ingin menuju Allah. Fatasta'dinu fala yu'danu laha, minta izin untuk bisa masuk ke pintu langit tetapi tidak diizinkan. Kama lam tas'ud fid dunya ila al-iman billahi wa ma'rifatihi wa mahabbatihi, sebagaimana roh mereka ketika di dunia tidak mau naik untuk beriman kepada Allah, tidak mau mengenal Allah, dan tidak mau mencintai Allah. Kadzalika la tas'udu ba'dal maut, demikianlah roh itu tidak bisa naik menghadap Allah setelah mati. Fa innal jazaa'a min jinsil amal, sungguh balasan itu sejenis dengan amalnya. Wa mafhumul ayati an arwahal mu'minina al muqadina li amrillahi musaddiqina bi ayatihi tuftahu laha abwaabus samaa'i hatta ta'ruja ilallahi. Dari ayat ini bisa dipahami bahwa roh orang-orang yang beriman, yang tunduk terhadap perintah Allah, yang membenarkan ayat-ayatnya, akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit sampai bisa naik menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Watasilu ila haitsu aradallah min al-alamil alawi, roh itu akan sampai ke tempat yang Allah inginkan di alam atas sana. Watabtahiju bil qurbi min rabbiha, roh itu akan berseri-seri karena bisa dekat dengan Rabbnya. Wal hadwa biridwani, dan mendapatkan kesempatan untuk mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu an ahli an-nar, adapun firman Allah tentang penduduk neraka, wala yadkhulunal jannata hatta yanjal jamal wa huwal ba'irul ma'ruf fi sambil khiyab, ay hatta yadkhulal ba'iru alladhi huwa min akbaril hayawanati jisma fi khirkil ibrah alladhi huwa min adyaqil asya. Mereka tidak akan masuk surga sampai ada unta yang masuk, yakni unta yang kita ketahui di dunia ini, di lubang jarum. Artinya sampai ada unta yang merupakan hewan terbesar tubuhnya masuk ke dalam lubang jarum yang merupakan lubang yang paling sempit. Wa hadza min babi ta'liq syai' bil muhali, ini termasuk perkara mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang mustahil terjadi. Ay fakama anna muhalu dukhuli jamal fi samil khiyab, fakadzalikal mukadzibuna bi ayatillahi muhalun dukhuluhum al jannah. Artinya sebagaimana mustahil ada unta masuk ke dalam lubang jarum, demikian pula mustahil orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah masuk dalam surga. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu mayyushrik billahi faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah haramkan atasnya surga, dan tempat kembalinya ialah neraka. Waqala huna wa kadzalika najzil mujrimin, dan di sini Allah berfirman, demikianlah kami membalas orang-orang yang suka berbuat dosa. Ai alladzina kasura ijramuhum wastadda tughyanuhum. Al-mujrimin adalah orang-orang yang terlalu banyak dosanya dan sangat parah kesesatannya. Taib barakofikum. Ayat berikutnya, yang ke-41. Lahum min jahannama mihad. Mereka di neraka jahannam akan mendapatkan mihad, ranjang. Ranjang neraka. Wa min fawqihim ghawash, dan di atas mereka ada ghawas, naungan azab. Wa kadzalika najzid dzalimin, dan demikianlah kami membalas para orang yang zalim. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirih, lahum min jahannam mihad ay firas min tahtihim. Mereka akan mendapatkan mihad dari jahannam, yakni ranjang dari bawah. Wa min fawqihim ghawas ay dhulalun min al-adham taghashahum, dan di atasnya mereka akan mendapatkan ghawas, itu naungan adab yang menutupi mereka. Wa kadzalika najzid dhalimin, dan demikianlah kami membalas para orang yang zalim. Di anfusihim, terhadap dirinya sendiri, jazaa'a wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Wa ma rabbuka bidzallamil 'abid, wa ma rabbuka bidzallamil 'abid, dan Rabbmu tidaklah mendzalimi hamba-hambanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Di dalam dua ayat ini, ikhwan fillah a'azzakum wa, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, mengimani bahwa langit itu memiliki pintu. Dan pintunya lebih dari satu. Setiap langit ada pintunya, ya. Cuma kita enggak tahu mana pintu langit, ya, saking tingginya. Barakallahu'alaikum. Yang kedua, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong atasnya tidak akan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Maksud tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Pendapat yang pertama menjelaskan, la tuftahu li arwahihim abwaabas sama. La tuftahu li arwahihim abwaabus sama. Maksudnya ialah roh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah tidak diberi kesempatan masuk ke dalam pintu-pintu langit. Ya, tidak dibukakan pintu-pintu langit untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bahhak dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Pendapat yang pertama ini dipilih oleh Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahutaala dalam tafsirnya tadi. Ini ketika orang kafir mati, rohnya itu naik ke langit, tetapi tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan ke bumi, para fikoh, dengan hina. Pendapat yang kedua, la tuftahu li a'malihim. Ini juga riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Maksudnya amalan mereka tidak dibukakan pintu-pintu langit untuknya. Yakni pintu-pintu langit tidak dibukakan untuk amalan mereka. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu amalnya naik, tetapi begitu sampai ke langit tidak diberi kesempatan untuk masuk kembali. Pendapat yang ketiga, la tuftahu li a'malihim wala li du'aihim. Ini juga riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Ini ada tambahan. Yang tidak dibukakan pintu-pintu langit ialah amal-amal mereka dan doa-doa mereka. Nah, ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Pendapat yang keempat, la tuftahu li arwahihim wala li amalihim. Yang tidak dibukakan ialah roh mereka dan juga amalnya. Jadi kalau yang pertama roh saja, yang kedua amalnya saja, yang keempat ini roh dan amalnya tidak dibukakan. Ini pendapat Ibnu Jurayj. Nah, pendapat ini satu sama lain saling melengkapi, tidak ada yang bertentangan. Barakofik. Kemudian faedah berikutnya, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mati di atas kekafiran tidak akan bisa masuk surga selama-lamanya. Sebagaimana unta tidak bisa masuk lubang jarum selama-lamanya. Baik, unta yang gede itu ya, lubang jarumnya kecil sekali, coba kalian masukkan. Nah, masuk gak? Ya mungkin jarumnya ya masuk unta ya. Nah, barakofikum. Oh, kakinya saja dimasukkan lubang jarum gak masuk, apalagi tubuhnya. Nah, sebagaimana orang-orang yang mati di atas kekafiran tidak akan mungkin masuk ke dalam surga selama-lamanya, sebagaimana unta tidak bisa masuk lubang jarum selama-lamanya. Baik, ini bahasa Al-Quran yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan sesuatu yang mustahil untuk orang-orang yang mati di atas kekafiran, bahwa mereka itu mustahil masuk surga, sebagaimana sesuatu yang mustahil tadi. Unta mustahil masuk ke dalam lubang jarum, maka orang-orang yang mati di atas kekafiran mustahil masuk ke dalam apa ini? Surga. Kemudian faedah berikutnya, di para ulama berbeda pendapat tentang makna ghawash. Yang menjadi hukuman bagi orang-orang kafir. Pendapat yang pertama, ghawash itu ialah selimut ya, al-lahfu atau lihaf, selimut. Ini pendapat Ibn Abbas. Jadi orang kafir nanti di neraka jahanam, mereka dapat ranjang neraka dan dapat selimut neraka. Nah, nyaman azabnya, barakallahu ya. Bahwa kena atas pun apa ini? Kena. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Pendapat yang kedua, ghawas artinya ialah ad-duhan. Yaghshahum min fawqihim. Asap panas yang menutupi bagian atas mereka. Jadi tidur di ranjang neraka, kemudian atasnya itu tertutup oleh asap panas yang menutupi tubuh mereka. Nah, ini pendapat Ikrimah rahimahullah. Pendapat yang ketiga, ghawas ialah ghasiyah fawqa ghasiyah minan nar. Penutup di atas penutup dari neraka. Jadi penutup berupa api ya, ditutup lagi dengan api. Jadi double penutup apinya sampai mereka tidak bisa apain keluar. Di pendapat Az-Zajjaj rahimahullah. Ini ada yang bertanya, kenapa dalam ayat ini Ibnu Abbas memiliki banyak pendapat? Al-jawab, bukan hanya ayat ini, tapi dalam banyak ayat pendapat Ibnu Abbas dinukil oleh banyak orang. Itu menunjukkan bahwa ayat ini memiliki banyak makna, yang mana Ibnu Abbas menyampaikan yang ini dalam suatu kesempatan didengar oleh yang lain, kemudian menyampaikan penjelasan ayat ini dengan penjelasan yang lain di tempat yang lain, kemudian semuanya saling menukil dan digabungkan jadi satu, dan semuanya benar, karena itu namanya ikhtilaf apa ini? Tanawu, perbedaan pendapat yang saling melengkapi. Ya, nah, barakallahu. Kemudian dalam ayat ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, terdapat macam-macam azab ahlun nar. Di sini disebutkan azabnya berupa apa ini? Mihad dan ghawas. Lahum min jahannam mihad wa min fawqihim ghawas. Dari bawah dikasih ranjang neraka, dari atas dikasih apa ini? Ghawas. Itu bentuk dan macam-macam azab. Macam azab yang lainnya, disebutkan idghajul julud. Artinya ialah kulit-kulit mereka dikelupas. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat yang ke-56. Innal ladzina kafaru bi ayatina. Sesungguhnya orang kafir terhadap ayat-ayat kami. Saufa nuslihim nara. Mereka akan masuk ke dalam neraka. Kullama nabijat suluduhum. Setiap kali kulit mereka terkelupas dan hangus, badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang lain. Liyadzukul adab, agar mereka benar-benar merasakan adab. Innallaha kana azizan hakimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kemudian bentuk adab yang lain. As-suhru. Nah, as-suhru itu maknanya ialah tawai seluruh bagian dalam tubuhnya. Tahu tawai ya? Jadi meleleh sampai tawai. Pautnya bagian dalamnya keluar. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran Suratul Hajj ayat yang ke-19 dan 20. Falladzina kafaru, maka orang-orang kafir, kutti'at lahum thiyabun min nar, akan dipakaikan untuk mereka pakaian dari api neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dari atas kepalanya dituang air yang sangat mendidih. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, yang membuat terurai seluruh isi perutnya dan kulit-kulit mereka. Jadi dikasih pakaian dari api neraka, pakaian api ya. Kemudian kepalanya dituang pakai air yang sangat mendidih. Barakalakum. Sampai seluruh isi perutnya terurai dan semua kulitnya terkelupas. Waliyadzubillah. Nah, ini bentuk adab yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Termasuk bentuk azab neraka ialah as-sahbu. as-sahbu, sahbun, ya. Artinya ialah wajahnya ditelungkupkan ke dalam api neraka. Wajahnya itu di apa ini? Telungkupkan atau di apa ini? Tenggelamkan ke dalam api neraka. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 47 sampai 48. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'a. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat dosa berada di atas kesesatan, wa su'a, dan di atas kesulitan dan penyimpangan. Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim. Pada hari kiamat nanti, wajah-wajah mereka ditelungkupkan ke dalam api neraka. Dzuqu massas saqar. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka yang menyala-nyala. Nah, walihadubillah. Ketika wajah mereka ditelungkupkan ke dalam neraka, itu tangan-tangan mereka dirantai, dibelenggu. Nah, dan diikat di leher mereka. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 70 sampai 72. Fasawfa ya'lamun. Orang-orang kafir itu akan mengetahui. Idil aghlalu fi a'naqihim wassalasil. Ketika belenggu dan rantai-rantai mengikat leher-leher mereka. Yushabun, mereka ditelungkupkan fil hamim, di dalam air yang sangat mendidih. Summa finnari yusjarun, kemudian mereka diseret ke dalam api neraka. Wal iyadu billah. Al-Imam Qotadah rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini bahwa yushabuna ma'atan finnar wa fil hamimi ma'at. Dalam keadaan terbelenggu, dirantai, sekali-kali mereka ditelungkupkan ke dalam api yang ke dalam api neraka, dan sekali-kali mereka ditelungkupkan di air yang sangat mendidih. Sekali-kali api, sekali-kali air, airnya mendidih, ya. Nah, waliyahdubillah. Kemudian termasuk bentuk adab neraka. Ialah taswidul wujuh. Wajahnya menjadi hitam kelam bagaikan arang. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 27. Walladzina kasabus sayyiat, dan orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, jazau sayyiatin bimithliha, akan dibalas dengan kejelekan yang setimpal. Watahakuhum dillah, dan mereka akan mendapatkan kerendahan. Malahum minallahi min asim, tidak ada yang bisa menjaga mereka dari Allah. Kanama usiyat wujuhum qita'an minal laili mudriman, wajah-wajah mereka itu gelap gulita seperti potongan malam yang sangat gelap. Tahu malam ya, gelap. Wajahnya kayak malamnya gelap. Enggak semata-mata kayak kayak malam yang gelap. Ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka semua kekal di dalam neraka. Wal iyadu billah. Barakofikum. Sebetulnya masih banyak mana betina asakumullah bentuk-bentuk azab neraka yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang sudah cukup bagi orang yang berakal untuk takut terhadap neraka. Sehingga sebagai kata penutup kajian kita, kita hendaklah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari apa ini? Api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.